قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. Awal mula munculnya Islam yang menerangkan mereka dari kegelapan menuju terang benderang, dari kebatilan menuju yang hak. Datangnya asing di tengah-tengah yang mereka berbuat kebatilan, di tengah-tengah mereka yang berbuat kesyirikan, sehingga mereka mempertanyakan, din apa ini? Apakah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang benar? Hada, mereka mempertanyakannya. Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban, dan akan kembali juga di akhir zaman nanti dalam keadaan gharib. Bagaimana tidak? Orang yang menjalankan sunnah pada waktu ini dicemohkan, dilecehkan, dihina. Dengan itulah mereka gharib. Fatuba lil ghuraba, bahagialah. Harus berbahagia. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bernasib baik. Kata Rasulullah SAW, fatuba lil ghuraba, maka bernasib baiklah, beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang asing.